بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في دين عزنا الله إياكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala pagi ini Allah kembali hidupkan kita dalam keadaan Islam dan berbahagialah kita semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa ja'ala wa qana'ahu Allahu bima atahu, yang artinya sungguh bahagialah orang yang Allah jadikan ia muslim, Allah jadikan ia sebagai seorang yang tetap di atas Islam dan Allah beri rizki cukup dan Allah jadikan jiwanya qanaah dengan apa yang Allah beri padanya. Sungguh ini ada pada kita, alhamdulillah Allah menjadikan kembali kita hidup pada pagi ini, hari ini dalam keadaan Islam. Allah memberi kita cukup rizki, yaitu kita diberi kesehatan dan Allah memberikan kita kecukupan untuk kita makan hari ini. Dan berbahagialah orang yang jiwanya qanaah menerima pemberian Allah Ta'ala ini. Atau dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ufiya fi jasadihi wa amana fi syirbihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'anna mahisat min ad-dunya wa hadhafiriha." Barang siapa yang Allah jadikan ia dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, aman dirinya, keluarganya, hartanya, dan Allah memberi ia kecukupan makan harinya, seakan itu orang telah mendapatkan dunia dengan seluruh apa yang ada padanya. Lihat ya fila barakallahu fikum. Tidak harus kita meraih dunia dengan seluruhnya menjadi milik kita. Namun kita harus melihat cukup kiranya ketika Allah telah memberikan rizki untuk kita makan hari ini. Dan Allah menjadikan kita sehat badannya, aman diri dan keluarga kita. Tidak ada ancaman, tidak ada penindasan, tidak ada kekhawatiran. Seakan itu orang, kata Rasulullah SAW, dia telah dapatkan dunia dengan seluruh isinya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk di antara hamba Allah yang mendapatkan semua apa yang disebutkan Rasulullah SAW ini tadi. Namun terkadang, karena ambisi, dan sifat rakus manusia, ya, kadang dia tidak memandang anugerah Allah yang besar ini. Dia mengais rizki, lupa dengan sang pemberi rizki. Banyak saudara kita pagi-pagi pergi ke pasar, melalaikan sholat subuhnya berjamaah. Ya, bahkan sebagian tidak sholat karena kesibukannya. Zuhur ketika panggilan adzan sibuk dengan pekerjaannya. Sore asar datang kecapean karena kerjaannya. Hingga banyak melupakan sang pemberi rizki. Naam ya fila barakallahu fikum. Kita lanjutkan tentang keutamaan daripada ilmu. Kami nukilkan sedikit dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang sisi keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, man aradal akhirah wasa'a sya'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa yang menginginkan akhirat, kemudian ia pun berusaha, beramal, berbekal untuk mendapatkan akhirat, dan ia seorang mukmin, maka Allah katakan mereka itulah orang-orang yang dalam hidupnya pandai bersyukur. Ini kita harapkan kepada Allah, agar kita termasuk golongan hamba Allah yang masykura, pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih Allah telah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan rizki kita ada untuk hari ini bersama keluarga. Maka ya fila barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah pula pagi ini kita diberi kesempatan kembali mengkaji ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan melihat sisi keutamaannya agar kita semakin semangat untuk meraih dan mendapatkannya. Di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah telah bersaksi bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib diibadahi kecuali Dia Allah, dan juga demikian bersaksi para malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang Allah beri mereka ilmu. Lihat dalam ayat yang agung ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan persaksian mereka, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan persaksian Allah. Dan cukup ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Sampai beliau katakan, seandainya ada orang lain selain dari ahli ilmu, golongan manusia yang mulia seperti mereka, tentu Allah sebutkan bersamanya. Namun cukup kiranya ini ayat menunjukkan kemuliaan mereka, orang-orang yang berilmu, sehingga hanya mereka yang Allah sebut, Allah sejajarkan dalam persaksian dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentunya ingin mendapatkan yang demikian, karena sungguh ini kedudukan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tak bisa diraih kecuali dengan kita belajar ilmu agama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mereka berilmu tidaklah sama dengan mereka orang-orang yang tiada berilmu. Allah bedakan antara al-jahlu wal ilmu la yastawiyan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang kedua, kebodohan atau orang-orang yang bodoh, ilmu atau orang-orang yang berilmu tidak mungkin akan sama. Ini bait perbedaannya seperti perbedaan malam dan siang. Malam gelap, siang terang. Begitu pula orang-orang yang bodoh dan orang yang berilmu. digambarkan mereka seperti orang yang buta dan orang yang tidak buta. Yang buta gelap tak bisa melihat apapun, sedangkan orang yang matanya bisa melihat dua-duanya, terang bisa melihat apa saja di sekelilingnya. Lihat firman Allah dalam surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, adakah sama orang-orang yang mereka berilmu dan orang-orang yang mereka tiada ilmu? Tentu orang akan menjawab, tidak. Atau Allah sebutkan dalam ayat yang lain, iwafillah barakallahu fikum. Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19, Allah berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang yang dia tahu bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi dari Rabbmu itu benar? Apakah orang yang seperti ini sama dengan dia orang-orang yang buta? Sungguh hanyalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kitab Allah. Hanya mereka orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang, kata Imam Ibnul Qayyim, ulul albab ini, dhu'uqul sahih wa qalbun salim. Orang-orang yang punya akal yang sehat dan hati yang selamat. Tidak ada di hatinya subhat dan syahwat. Sehat akalnya. Inilah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diingatkan oleh Allah, kalau orang yang di hatinya memang ada penyakit, mereka ketika datang kebenaran datang dari Allah ta'ala dengan nyata, tetap mereka akan mencari celah untuk membengkokkan ayat-ayat itu. Maka Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba min ayati muqamat, hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat." Dia Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Kitab, Al-Qur'an yang padanya ada ayat-ayat muqamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Allah menggambarkan dalam ayat itu, fa'amal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang memang di hati mereka ada zigh, penyimpangan, penyelewengan, ya, maka dia ingin dengannya itu dia berusaha mencari-cari, ya, yaitu dia menginginkan fitnah dan mentakwil-takwil, dia menyelewengkan dari ayat Allah Ta'ala. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kita berlindung pada Allah dari penyakit hati yang membuat tersesat diri kita ini. Ya? Jangan sampai ayat Allah yang sudah terang, seperti dalam fitnah ini, Syekh Rabi dan yang bersama beliau dari Masyayikh Hafidhahumullah, sudah menjelaskan kepada kita tentang tuduhan yang disampaikan Dr. Muhammad bin Hadi tentang tuduhan akhir pada saudara kita Ahlus Sunnah, yang itu tuduhan tidak benar dan tidak bisa mendapatkan saksi, tidak bisa mendatangkan saksi, maka tidak diterima persaksiannya. Dan akibatnya mahkamah memutuskan untuk baginya had. Dan ini keputusan Allah dan Rasulnya. Lalu apa katanya dari para pembelanya? Subhanallah hadirin. Kalau memang sudah keputusan Allah dan Rasulnya, dan itu hukuman yang harus dijalankan, dan negaranya memutuskan demikian mahkamahnya, mestinya kita mendukung untuk taubatnya, ya, bukan membela untuk membenarkannya. Karena kita berhadapan dengan ayat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersyukur pada Allah. Allah bimbing kita melalui mereka para ulama, fudhala al-kibarul ulama, hafidhahumullah. Kemudian kita lanjut, wa barakallahu fikum. Allah menggambarkan dalam ayat tersebut, tidak sama orang yang mereka mengerti Al-Quran itu benar dari Allah Ta'ala dengan orang yang tidak mengerti. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-16, Kul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Sebodoh apapun manusia kalau ditanya, sama enggak ini orang yang matanya buta dua-duanya dengan orang ini yang melihat dua-duanya? Sebodoh apapun orang jawabannya apa? Tidak sama. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Allah memberikan gambaran supaya manusia ini gamblang, jelas, dan paham. Bahwa orang yang buta enggak samalah dengan orang yang melihat. Mestinya kalau ada orang buta dan orang melihat berjalan bersama, yang menuntun yang buta atau yang melihat? Yang menuntun jalan yang mana? Itulah ikhwah barakallahu fikum. Bersama kita masih ada para ulama, kibar ulama. Mestinya kita ikuti bimbingan mereka. Jangan ikuti WA, jangan ikuti Telegram, jangan ikuti fitnah yang ada di dunia maya. Kita enggak bisa menyaring ini siapa yang membuat berita, siapa yang copy paste yang menyebarkannya, meng-share dalam berita itu. Coba lihat bimbingan fatwa para ulama. Karena mereka adalah orang-orang yang melihat. Mereka dibimbing al dengan ilmu kita yang masih ya baru memulai belajar, ikut di bimbingan mereka. Jangan mengedepankan ego kita, jangan mengedepankan ya, perasaan dan pikiran kita. Karena merasa, oh itu mendekat saya harus bela. Oh ini suku saya. Ya, satu marga dan saya bela. Tidak ada untungnya. Membela kesukuan. Membela kekeluargaan. Kecuali kita akan ditolong Allah kalau kita membela kebenaran. Allah katakan kembali dalam ayat ini. Hal yastawil a'wal basir am tastawil dhulumatu wan nur. Katakan wahai Nabi, apakah sama orang yang dia buta dan orang yang ia melihat? Atau samakah orang-orang, ya, samakah kegelapan dengan cahaya? Sama enggak gelap dengan cahaya? Enggak sama. Malam identik gelap, siang identik terang karena cahaya. Dan hilangnya gelapnya malam ketika ada apa? Malam yang gelap gulita hilang gelapnya ketika ada apa? Bulan purnama. Begitu ya fila barakallahu fikum, kita ini akan diliputi kegelapan kalau tidak ada lagi para ulama yang membimbing kita. Dan kita bersyukur kepada Allah kita masih terbimbing para ulama. Mereka ibarat bulan di tengah gelapnya malam. Seperti para sahabat karena mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dapatkan biar malam terangnya kayak di siang harinya. Begitupun beliau sampaikan kepada kita, ini talqu fikum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kepada kalian agama ini dalam keadaan putih hujahnya, terang hujah-hujahnya, sehingga malamnya seperti siangnya. Berarti apa? Karena terangnya cahaya, biar malam gelap seperti siang. Tak ada beda. Begitu kita di zaman kita ini, walaupun tidak ada Rasulullah SAW, beliau telah wafat, ada para ulama penerusnya. Mereka adalah penerang bagi umat ini. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian kita menganggap diri kita lebih tahu, padahal kita jauh dari ilmu. Kemudian, afila barakallahu fikum, Allah memberikan gambaran balasan yang nyata bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah, memenuhi seruan ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-18 dalam surat Ar-Ra'd masih, lilladzina stajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang mereka memenuhi seruan Allah mereka diberi kebaikan, yaitu jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu, adapun mereka orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, kelak di akhirat ketika mereka diancam dengan azab neraka, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah, andaikan saja mereka memiliki dunia dengan seluruh isinya dan ditambah lagi semisalnya bersamanya. Dia miliki dunia dengan seluruh isinya, ditambah lagi sebanyak itu. Apa kata Allah Ta'ala? Laftadau bih. Ya. Mereka akan jadikan itu sebagai tebusannya. Padahal di dunia ini ketika dia diberi kekayaan oleh Allah, Allah cuma perintahkan infakkan sedikit saja sebagian dari rezekimu. Tidak semuanya. Mereka bakhil. Gunakan sebagian waktumu untuk belajar, untuk ibadah. Bakhil. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Penyesalannya luar biasa. Sampai Allah katakan, andaikan waktu itu dia punya dunia dengan seluruh isinya, bahkan ditambah lagi semisal itu, pastilah ketika dia lihat neraka azabnya, dia akan memasukinya. Kalau itu jadikan tebusan, pasti dia akan berikan tembus. Ilafillah barakallahu fikum. Dan itu tidak mungkin terjadi. Allah tidak butuh itu harta. Maka dari sini, kita bisa menilai, tak ada gunanya harta di hadapan Allah. Juga kita mati tidak dibawanya. Sedangkan ilmu yang kita pelajari ini, dikubur menemani kita, akan menjadikan penerang, bisa menjawab pertanyaan malaikat, di akhirat akan menjadi petunjuk bagi kita menuju surga Allah. Di dunia kita selamat dan aman dari kesesatan. Hingga kata Allah Ta'ala, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka-mereka yang berpaling tidak memenuhi seruan Allah itulah, bagi mereka adalah su'ul hisab. Bagi mereka itu sejelek-jelek hisab. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Sehingga yufila barakallahu fikum, Allah lebih jelaskan lagi kepada kita dalam surah Sajdah ayat yang ke-11, ya, ayat ke-18. Allah sampaikan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang dia itu mukmin, beriman, berilmu, beriman, sama dengan dia orang yang fasik? La yastawun. Allah katakan tak mungkin sama. Orang yang beriman dan berilmu, dia akan selalu tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang fasik, dengan kefasikannya dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Merasa aman dari azab dan ancaman Allah Ta'ala. Tapi orang yang beriman dan berilmu, semakin rasa takut tumbuh kepada Allah, semakin jauh dari dosa. Karena ia takut ancaman Allah, dia mendekat kepada Allah dengan taat. Sedangkan orang-orang yang fasik lalai, dan terus lalai dalam kelalaiannya. Sehingga Allah katakan, ya, la yastawun, tidak mungkin sama mereka. Amman ladhina amanu wa aminu salihat, falahum jannatul ma'wa. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga tempat tinggalnya. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaqu. Adapun mereka orang-orang yang fasik, wa ma'wahumun nar, tempat mereka di neraka. Naam. Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap kali mereka berupaya berusaha keluar dari neraka itu, wa'idu fiha, Allah kembalikan dia ke dalam neraka. Tidak bisa mereka keluar darinya. Lihat ancaman Allah, ihwa barakallahu fikum. Betapa ngeri akibat kebodohan. Membawa pada kefasikan. Membawa pada kedurhakaan. Dan menjadikan lalai. Wa'kila lahum dhukul adab. Dikatakan kepada mereka itu, rasakan azab ini. Ya. Dzuku adzaban nar, rasakan azab neraka ini. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dulu dustakan. Karena dia bodoh, enggak ngerti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia lalai, tidak mengerti kalau ada hari bangkit setelah kehidupan di dunianya. Maka ya fila barakallahu fikum, yang membuat seorang itu semangat beramal saleh itu karena apa? Iman yaumil akhir. Dia beriman pada yaumil akhir. Setelah iman kepada Allah, dia iman naumil akhir. Akan ada hari pembalasan sehingga ia beramal untuknya. Maka beda kata Rasulullah SAW, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang-orang yang cerdas adalah dia orang yang selalu menundukkan jiwanya untuk beramal saleh, untuk bekal setelah kehidupan kematiannya. Ya, untuk bekal setelah kematiannya. Adapun wal ajizu manitaba nafsahu hawa wa yatamanna 'ala Allah. Orang yang dungu, bodoh, adalah orang-orang yang dia itu selalu jiwanya dalam hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Ikut hawa nafsunya. Dan ia berangan-angan dapatkan kebaikan di sisi Allah. Seperti mereka beramal amalan yang sesat. Amalan bid'ah dan yang semisalnya. Ya. Dia menganggap dengan itu akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Padahal itu dia beramal bukan ikuti wahyu. Ikuti nafsu. Karena dia dibimbing oleh orang-orang yang keliru. Membimbing dengan nafsu, tidak dengan wahyu. Pengikutnya pun sama akhirnya sesat bersamanya. Rugi akhwat. Rugi dia dunia, rugi akhirat. Di dunia dia suruh beramal soleh, dia beramal keliru. Di akhirat tidak dapatkan apa-apa. Sehingga kita syukur kepada Allah wa barakallahu fikum ketika Allah Ta'ala bimbing kita dengan ilmu. Pagi-pagi Masya Allah kita sudah sarapan ilmu. Jiwa kita sudah diberi ya sarapan ilmu. Ya. Kemudian Allah mencukupi kita makanan untuk hari ini. Nikmat luar biasa seperti sabda Rasulullah SAW tadi. Siapa yang pagi hari Allah jaga kesehatan badannya. Allah beri keamanan pada keluarganya. Dan Allah beri makan untuk harinya. Sepertinya orang itulah yang dapatkan. Ya. Orang itulah orang yang seperti dapatkan dunia dengan seluruh apa yang ada padanya. Karena belum tentu mereka. Orang-orang yang kaya raya berharta. Pagi-pagi ya, sudah di rumah sakit. Ya. Kenapa? Kambuh sakitnya. Kita Masya Allah pagi-pagi subuh sudah ke masjid. Ke rumah sebentar. Balik lagi belajar lagi. Masya Allah. Yang ketiga, ya barakallahu fikum, saya tambahkan sedikit. Allah sebutkan pula dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-20. Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan, la yastawi ashaban nari wa ashaban jannah. Tidaklah sama. Ya, mereka ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Di dunia sudah nampak beda. Orang-orang penduduk surga di dunia itu seperti Allah katakan tadi. Mereka beriman dan berilmu. Mereka beramal soleh. Sedangkan penduduk neraka di dunia sombong. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Meremehkan orang lain. Yang memberinya sehat. Tidak menghiraukan. Ya, mereka berpaling dari al-haq. Allah katakan ashabul jannah humul faizun. Bahwa penduduk surga mereka itulah orang-orang yang bahagia. Dan mereka itu adalah ahlul ilm. Orang-orang yang Allah beri mereka ilmu dan beramal dengan ilmu. Sehingga mereka beriman dan beramal saleh. Yang ketiga, ya barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala diantaranya. Bahwa orang-orang yang berilmu, mereka itulah yang Allah sebut dengan ahlul zikir. Orang-orang yang berilmu, mereka itulah ahlul zikir. Yang Allah perintahkan kita rujuk kepada mereka. Kembali ikuti apa yang mereka bimbing. Ketika kita tidak tahu, tanya pada mereka. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Surat An-Nahl ayat 42. Ini ayat 43. Ini adalah merupakan bentuk pemuliaan orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah perintahkan untuk jadi rujukan bagi kita. Orang-orang yang tidak ilmu kembali pada mereka bertanya. Kalau dulu para sahabat. Yang paling berilmu di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya beliau, para tabi'in mengikuti para sahabat. Sehingga mereka selalu meminta fatwa para sahabat. Dan berikutnya setelahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in merujuk kembali bertanya kepada ulama para tabi'in. Terus estafeta ilmu ini sampai kepada kita, kita kembali rujuk kepada para ulama. Apa kata Allah fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Engkau bertanyalah kepada mereka ahlu zikir, ini para ulama, orang-orang yang berilmu, jika engkau tidak tahu. Ya fila barakallahu fikum, namun di zaman fitnah seperti ini, yang didukung dengan adanya media massa, HP, Android dan sebagainya, ya, internet dan sebagainya, terkadang orang yang dia belum berilmu, melebihi orang-orang yang berilmu. Ya. Karena dia selalu buka HP-nya, terus dia ikuti berita. Dalam kondisi dia belum mengerti. Belum kokoh manhajnya, belum mengerti kaidah-kaidahnya. Semua berita dia baca seakan-akan dia bisa memilih sendiri. Sampai dia sampai, Ustaz belum tahu. Kalau fulan ini begini, kalau Ustaz ini begini, terus hadirin yang dimuliakan Allah. ngaji enggak pernah datang, tapi kalau berita duluan datang, dia duluan sampaikan. Maka ya fila barakallahu fikum, ini sudah jauh dari kaidah yang benar. Mestinya kita kalau enggak tahu tanya kepada yang lebih tahu. Ahlu dzikir itu para ulama. Walhamdulillah ya fila barakallahu fikum, kita asatidzah kita selalu merujuk kepada para ulama, bertanya, meminta fatwa berkenaan dengan problem-problem kita, dan arahan bimbingan mereka kita terima dari para asatidzah kita. Hafidzahumullah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita disambung melalui para asatidzah ya kepada para ulama kibar. Kita menjalankan perintah Allah taala dan ini kita berharap barokah. Yang keempat, beliau sampaikan kepada kita di antara keutamaan ilmu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, dengan sebab ilmu itulah Allah mengangkat derajat para pemiliknya. Dalam Al-Qur'an ada 4 ayat yang menunjukkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu atau mengangkat derajat hambanya. Di antaranya pertama dalam surat Mujadalah ayat 11. Allah Azza wa Jalla sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat tersebut bahwa Allah mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu. Allah angkat lebih tinggi beberapa derajat. Kemudian dalam surat Al-Anfal dari mulai ayat 2 Allah sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah sampaikan, sungguh yang namanya orang beriman mukmin, mereka itu orang yang ketika disebut nama Allah hatinya terpanggil, tersadar. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Sebab dia sudah mengenal Allah, asma dan sifatnya. Sehingga ia begitu mengagungkan Allah, begitu mencintai Allah. Begitu mendengar nama Allah disebut, hatinya terpanggil, tumbuh rasa cintanya. Dan dia akan menuhi panggilannya. Dan ketika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Semakin yakin, semakin bertambah keyakinannya, semakin kokoh imannya. Orang-orang yang seperti ini di ayat yang keempat Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah mukmin yang sebenarnya, mukmin sejati, mukmin yang sesungguhnya. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagi mereka ampunan dari mereka rizki yang mulia, itu surga. Ikhwati fiddin azinallahu iyyakum, betapa agung janji Allah ini. Allah berikan kepada mereka itu sekian keutamaan. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diberinya rizki yang mulia di surga. Apakah kita tidak ingin dapat yang seperti itu? Banyak manusia inginkan jabatan dunia yang akan ditinggalkan. Kedudukan di akhir dia lupakan. Ya fila barakallahu fikum. Sedangkan kita untuk meraih jabatan di dunia, lihat pengorbanan mereka, calon-calon yang kemarin mau menduduki kursi. Pakai modal enggak mereka kira-kira? Keluar biaya enggak kira-kira mereka? Untuk bikin spanduk, untuk bikin apa namanya, gambar-gambar yang dipajang saja, baliho-baliho saja, berapa yang harus dikeluarkannya? Belum lagi untuk yang lain-lainnya, luar biasa. Bukan sekedar 100.000 M, bisa jadi 100 miliar. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Kedudukan kadang dapat, kadang enggak bisa duduk. Artinya enggak dapat dudukan itu, hilang hartanya. Sedangkan kedudukan Allah diberikan kepada setiap hamba yang mau belajar ilmu, orang enggan. Orang malas, kecuali orang-orang yang memang Allah rahmati. Allah beri dia rahmat. Yang ketiga disebutkan dalam ayat ini tentang diangkatnya derajat hamba Allah. Allah sebutkan di ayat yang ke 95 ya, surat An-Nisa. Saya ulangi, dan surat Toha Allah sampaikan di ayat yang ke-75. Wa may yatihi mu'minan qad 'amila salihat fa ulaika lahumud darajatil 'ula. Surat Toha ayat 75. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, dia beramal saleh, Ya, dia melakukan amalan-amalan soleh. Dia beriman, berilmu, dan ilmunya diamalkan menjadi buah imannya, menjadi amal soleh baginya. Orang-orang yang seperti ini, Allah katakan, فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Ya, أُولَٰئِكَ لَهُمُ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Bagi mereka itu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Allah mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, dan bermanfaat ilmunya menjadi amalan saleh. Dan pada ayat yang keempat, beliau membawakan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 95 sampai 96, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah memberikan karunia, keutamaan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah di atas mereka orang-orang yang duduk tidak ikut berjihad. Allah bedakan antara orang yang duduk tinggal di kampungnya dengan mereka orang-orang yang berangkat jihad di jalan Allah. Allah bedakan. Allah memberikan keutamaan kepada mereka orang-orang yang berangkat jihad di jalan Allah lebih tinggi dari orang-orang yang tinggal di kampung tidak ikut jihad dengan pahala yang besar dan derajat yang tinggi dari Allah, ampunan dan rahmat. Lihat para mujahidin yang berperang membela agama Allah. Allah berikan pada mereka pahala yang besar. Jannah. Allah beri mereka derajat yang tinggi. Allah beri mereka ampunan. Allah beri mereka rahmat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, empat ayat yang disebutkan ini secara ringkas Allah sebutkan, Allah mengangkat derajat manusia hamba Allah ini pada tiga ayat pertama dikarenakan iman dan ilmu yang bermanfaat, beramal saleh. Yang ke, di dalam ayat yang keempat, Allah mengangkat derajat mereka karena apa? Karena jihad. Sehingga afila barakallahu fikum, semua kembali kepada ilmu dan jihad. Yang dengan inilah tegak agama. Maka orang-orang yang berilmu dan dia berjihad di jalan Allah, dengan ilmu dan jihad yang dilakukannya, tegak agama ini. Karena apa afila barakallahu fikum, dengan ilmu dia basmi pemahaman-pemahaman sesat. Ya, dia bantah aliran-aliran sesat dan pemikiran sesat. Dan dengan jihadnya, orang-orang kafir pun bisa ditindak. Ya, dilawan, diperangi. Dan tidak mungkin orang akan sanggup berjihad kalau tidak punya iman dan ilmu. Lemah mereka. Contohnya, munafikin di zaman Rasulullah SAW beda dengan para sahabat. Mereka menjadi penggembos di tengah-tengah pasukan muslimin. Karena apa? Mereka penakut. Tidak ada iman pada hati mereka. Dan ilmu samar bagi mereka. Mereka tidak paham karena penyakit di hatinya. Nas'alullah salamul afiyah. Itu mereka di zaman Rasulullah SAW. Lebih-lebih di zaman kita. Hati-hati. Barakallahu fikum. Kita persiapkan diri dengan iman yang benar, ilmu yang benar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengannya akan memberi pertolongan kepada kita. Baik, kita lanjut. Yang kelima, ya. Yang kelima, bahwa orang-orang yang berilmu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mereka itulah yang Allah katakan orang-orang yang takut kepada Allah. Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya, mereka lah itu para ulama. Inna Allah azizun ghafur. Sungguh Allah Ta'ala maha perkasa, Allah maha pengampun. Sehingga Allah sebutkan pula dalam surat Al-Bayyinah. Di ayat yang ketujuh dan kedelapan. Allah sampaikan tentang mereka orang-orang yang beriman dan berilmu. Inna alladhina amanu wa aminu salihat ula'ikahum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah katakan dalam ayat ini bahwa sungguh orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah, Pak, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka seperti halnya mereka ridho pada Allah Ta'ala. Dan Allah katakan pada ayat-ayat, dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan yang seperti itu semuanya hanya Allah berikan bagi mereka yang takut kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, beriman dan beramal saleh. Ya? Mereka itu yang Allah katakan, dzalika liman khasyiya rabbah. Subhanallah, yaghfirullah, barakallahu fikum. Itulah ciri ilmu pada diri kita. Kalau kita punya ilmu selama ini kita ngaji, menambah takutnya kita kepada Allah. Menambah kehati-hatian kita dalam melangkah di jalan Allah. Ini berarti ada pengaruh baik pada diri kita. Tapi kalau kita belajar makin lama, walaupun diri merasa senior karena sudah paling lama, tapi kalau tidak merubah wataknya, karakternya, tidak semakin tunduk, tawadu, tidak semakin dia taat dan takut kepada Allah, koreksi dulu sebelum kita dihisab kelak di sisi Allah Ta'ala. Karena kita khawatir, tidak ada manfaat ilmu yang kita punya, tidak bermanfaat bagi diri kita, wal'iyadzubillah. Nah, mafilah barakallahu fikum, karena Allah katakan hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu para ulama. Kita sudah merasa pengikut para ulama, merasa ya mungkin sejajar dengan para ulama, tapi coba lihat karakter kita, akhlak kita, bandingkan dengan mereka para ulama. Di mana kita, di mana mereka? Tentunya ukurlah. Sebab orang yang paling baik itu orang yang man arafa qadra nafsah. Menyadari kadar dirinya. Bukan merasa baik dirinya. Merasa lebih dari yang lainnya. Ini yang membuat orang itu buta. Tidak terima nasihat dan menjadikan sombong karenanya. Ya fila barakallahu fikum, terkadang kagum karena kecerdasannya. Sehingga ya, seringkali kepandian, kepintaran itu membuat orang kiber. Ya. Orang yang cerdas kadang dia kiber. Karena apa? Dia merasa pinter. Jadi wong Jawa keminter akhirnya keblinger. Paham? Wong Jawa mesti paham. Wong sing keminter gue akhirnya keblinger. Merasa dirinya pinter. Dinasihati orang. Ah kamu baru kemarin ngaji. Ini saya dapat dari. Ini juga ulama kibar. Dibantah. Semua gak mau nasihat. Merasa dia bisa mencerap. Itulah. Kadang karena keminter akhirnya keblinger. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, bahasa Jawa itu ya kadang tepat juga. Ya, dalam hal yang seperti ini ya. Tapi barakallahu fikum. Tapi orang yang tawadhu, subhanallah ya barakallahu fikum, akan terbimbing. Kenapa? Dia menghormati, menghargai orang memberi nasihat, dia terima kebenaran. Yang keenam. Keenam. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu, mereka itulah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Al-Quran ada sekitar 40 permisalan yang Allah gambarkan bagi kita. Ya? Dan hanyalah orang-orang yang berilmu yang tahu gambaran itu. Ya? Maka Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-43 kata Allah Ta'ala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Allah katakan itulah permisalan-permisalan yang Allah bikin, permisalan tersebut bagi manusia. Ya. Namun tidak adalah yang bisa mencerna, memahami permisalan itu kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Sehingga ulama kita salaf dulu yang mereka merasa sedih, menangis ketika mereka tidak bisa memahami satu ayat Allah Ta'ala. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kisah beliau. Kalau mendapati satu ayat atau satu bidang permasalahan, beliau tidak mendapatkan pemahaman padanya, beliau berusaha untuk terus mengkaji dan mengkaji sambil istighfar. Karena merasa bahwa dosalah yang menghalanginya dari pemahaman yang benar, yang menyulitkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu apa upaya kita? Belajar gak bisa-bisa, lari. Kenapa gak belajar lagi? Gak bisa, berat. Loh, berat malah lari. Gak terus semangat, malah mundur. Ya fila barakallahu fikum. Mestinya kita punya kesemangatan, jangan mundur, jangan pudar. Dan ya fila barakallahu fikum, lihat bedanya dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Lihat dalam ayat ini perbedaannya. Allah tidak malu kalaupun bikin permisalan dalam Al-Qur'an walau dengan seekor nyamuk sekalipun. Sehingga di antara mereka orang yang beriman, di antara manusia orang yang beriman, mereka akan tahu bahwa itu hak datang dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya fa'amal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masalah. Mereka orang-orang kafir itu akan berkata, apa sih kok Allah bikin permisalan seperti ini? Ya, kenapa Allah bikin permisalan seperti ini? Meremehkannya. Mereka enggak paham dari permisalan itu. Sehingga fil barakallahu fikum, kita kembali pada diri. Kalau kita belum bisa memahami satu ilmu, jangan kita mundur. Mesti kita semakin belajar terus, terus, dan terus. Jangankan ilmu agama, ilmu untuk meraih surga, akhirat kita kelak. Sedangkan ilmu untuk mencari dunia, lihat. Orang yang belajar bengkel, apa satu hari lihat langsung bisa? Tentunya tidak. Semakin dia terus belajar, menelateni terus, ya, memahami dan terus meneliti, makin tambah. Tambah teorinya, ya tambah pengalamannya, tambah ilmunya, tambah jadi ahli. Begitu orang yang berilmu belajar, sehingga menjadi ahli dalam ilmu, itulah ahli ilmu. Dan orang kalau sudah ahli, antum tanya, dorong motor ke bengkel. Begitu bengkel cek, oh ini cuma rusak ininya. Kita bawa mobil, datang di bengkel, oh pak ini cuma rusak ininya. Kok tahu ahlinya? Kayak kita membawa permasalahan kepada ulama. Oh ini permasalahan ini punya pemikiran begini. Sehingga para ulama ketika melihat fitnah yang datang, dari sebelum terjadi, ini akan begini, ini begini. Bukan meramal, tapi dari apa yang mereka dengan ilmunya, ya mereka paham. Kayak fitnah hadadi, fitnah hajurin, fitnah bin hadi, dan seterusnya. Paham para ulama kibar. Dan mereka mengarahkan kita, untuk kemana arah kita. Makanya fila barakallahu fikum, inilah permisalan dalam Al-Quran yang paham mereka para ulama. Sehingga kita lanjut yang ke-6, yang ke-7. Orang-orang yang berilmu, mereka diperintah oleh Allah untuk gembira ketika Allah beri dia ilmu. Karena ini tidak ada pemberian lebih besar daripada ilmu yang Allah berikan padanya. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Di surat Yunus ayat ke-58 Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرًا مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah katakan wahai Nabi SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, artinya ketika kalian mendapatkan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat Allah itulah mereka orang-orang mukmin bergembira, bahagia. Karena apa? هُوَ خَيْرًا مِمَّا يَجْمَعُونَ. Karunia Allah dan rahmat Allah lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan dan usahakan. Dari semua upaya mereka dalam mencari dunia dengan segalanya. Karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka. Ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah perintahkan kepada kita mukminin untuk gembira dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa karunia Allah. Yang dimaksud al-fadl, ya. Fadlullah yang dimaksudkan adalah al-iman. Warahmati al-Quran. Sehingga beliau katakan, Huma al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Dua perkara itulah adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Al-huda wa dinil haq. Dua perkara itu, ya, karunia Allah dan rahmatnya adalah al-huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama yang benar. Di mana dua perkara ini, ya, merupakan seutama-utama ilmu dan seutama-utama amalan salih. Kita diberi Allah petunjuk. kita dibimbing beramal saleh, puji Allah, gembiralah. Sehingga afila barakallahu fikum, kita tentunya pagi ini orang yang paling gembira dan bahagia ketika Allah beri kita sehat, bisa jalan ke masjid, bisa duduk dalam majlis ilmu, tidak duduk diantar ke rumah sakit, ya. Dan kita bisa makan bersama keluarga untuk hari ini, gembiralah. Kita dapatkan dunia dengan seluruhnya seakan-akan. Ya, karena mereka yang megang uang banyak, ternyata mereka tidak bisa menikmati seperti yang kita nikmati. Jam 7 ternyata, ya, betul. Tapi wafilah barakallahu fikum. Saya tutup dengan angka yang ketujuh, jam 7. Tapi barakallahu fikum. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang yang Allah beri dia ilmu, dialah orang yang Allah beri hikmah. Atau orang yang Allah beri dia hikmah, itulah orang-orang yang Allah beri dia ilmu. Dan wafilah barakallahu fikum, bahwa Allah persaksikan, siapa di antara kita yang Allah beri ilmu, maka berarti dialah orang yang diberi kebaikan yang besar. Sebagaimana firman Allah disebutkan dalam ayat di surat Al-Baqarah 269, Allah sampaikan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah, ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah beri dia hikmah, sungguh ialah orang yang telah diberi oleh Allah kebaikan yang amat sangat banyak. Ya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa hikmah adalah isabatul haq. Ya, menepati kebenaran, yaitu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya karena dia punya ilmu. Mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau orang sudah tidak punya pemahaman ilmu yang benar, dia akan keliru menempatkan sesuatu pada tempatnya karena dia tidak tahu. Ya, orang yang dia dikatakan diberi hikmah adalah orang yang diberi apa? Ilmu. Hikmah, isabatul haq, wal amalu bih. Dia menepati kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hiya al ilmu nafi' wal amalu salih. Itulah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Hikmah yang mana ini ilmu membimbingnya untuk beriman dengan ilmu yang bermanfaat, beramal salih dengannya. Dan ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ilmu. Wallah alam bisawab ya barakallahu fikum, masih amat sangat banyak sisi keutamaan ilmu. Bisa antum baca lebih banyak lagi dalam kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Kitabul Ilm. Ini yang mampu kami sampaikan untuk menggugah diri saya dan keluarga dan juga ikhwah barakallahu fikum, supaya kita merasa bahagia memandang nikmat Allah yang kita terima ini. Karena banyak orang yang dia sedih pagi hari memikirkan nasib diri untuk hari itu, padahal Allah beri dia sehat. Ya, Allah beri ia kecukupan untuk hari itu, masih sedih pula. Karena apa? Ambisinya yang dibayangkannya belum datang, ya. Pada Allah mencukupinya apa yang diperlukan. Jangan kita ingkari nikmat Allah. Syukurilah sehingga Allah beri tambahan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.